وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد المسألة الثانية الأمور التي تحصل بها الردة مسألة yang kedua perkara-perkara yang dengannya tahsulu bihar riddah, orang bisa dicap murtad. Warraddu warriddatu tahsulu biirtika bima yujibuha. Jaddan au hazla au istihza'a kasyirki billah bijami'i anwa'ihi wa bijuhuri salati wa ghairiha min arkanil Islam. Baik. Wa sabbillahi wa rasulihi wa juhudil Qur'anil Karim kullihi aw ba'dihi. ومن اعتقد أن بعض الناس يجوز له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قولات الصوفية وكذلك من ظاهر المشركين وعانهم على المسلمين وغير ذلك من أنواع الردة التي تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام الكثيرة ومن ذلك تحكيم القوانين الوضعية ممن يرى أنها أصله مما جاءت به الشريعة الإسلامية أو أنها مساوية لها. Riddah ini terjadi dengan melakukan perkara-perkara yang dengannya orang dicap murtad. Sengaja atau main-main atau memperolok-olok. Sengaja-sengaja melakukannya atau main-main atau memperolok-olok. Seperti asyirk, main-main syirik betul-betul atau memperolok-olok dengan melakukan kesyirikan. Maka ini kufrun billah riddah. Kesyirikan dengan berbagai macam jenis-jenisnya. Syirik dengan ucapan, syirik dengan keyakinan, syirik dengan perbuatan. Termasuk diantaranya adalah juhud, pembatal-pembatal keislaman yang dengannya orang dicap murtad adalah mengingkari kewajiban sholat dan yang lainnya dari rukun-rukun Islam. Mengingkari kewajiban puasa, mengingkari kewajiban zakat, mengingkari kewajiban haji. Pokoknya dia mengingkarinya. Wasabillah wa rasulihi. Dan mencela Allah dan mencela Rasulnya. Termasuk riddah. Murtad pelakunya, menentang Al-Quran, menolak seluruhnya atau sebagiannya, maka dicap dia murtad. Atau dia meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Muhammad alaihissalam. Artinya dia menempuh cara dan jalan sendiri menuju surga Allah Subhanahu wa taala, bukan cara dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meyakini ada jalan lain yang boleh menyampaikan ke surga Allah Subhanahu wa taala selain jalannya Rasulullah, maka dia murtad. Seperti para sufiyah ekstrim, gulatil as-sufiyah, mereka meyakini ada jalan lain menuju Allah, menuju surga Allah selain jalan yang digariskan oleh Rasulullah. Maka kafir. Wa kadzalika man dhahara al-musyrikin wa 'anahum 'alal muslimin. Demikian juga sekongkol membantu musyrikin untuk memerangi kaum muslimin, maka dia juga kafir. Dan yang lainnya dari perkara-perkara yang orang itu dicap murtad, allati tahsulu birtikabi naqidin min nawaqidil islamil katsira, yang semuanya itu termasuk pembatal-pembatal keislaman, itulah pelakunya dengan perlakuan itu dikatakan murtad. Nah, ini sangat banyak, tentu banyak perkara-perkara yang orang itu dicap murtad dari karena membatalkan dan mengugurkan keislamannya. Wa min dzalika tahkimul qawaninil wad'iyyah, termasuk di antaranya adalah menerapkan hukum-hukum manusia dan memandang bahwa hukum-hukum manusia itu lebih bagus, lebih pantas daripada hukum syariat Islam, atau minimal sepadan, setara dengan hukum syariat. Maka juga dia tetap dicap kafir. Wa ala hadza fa innahu yumkinu hasrul umur allati tahsulu biha riddatu fi ma yali. Atas ini maka bisa untuk kita batasi perkara-perkara yang dengannya bisa kita katakan orang itu murtad sebagai berikut. Karena banyak sekali jenisnya, sehingga bisa dikelompokkan dengan beberapa kelompok. Pertama, al-qaul. Al-qaul dikelompokkan. Semua kata-kata yang dengannya orang itu dikatakan kafir, berarti pelakunya dicap murtad. Kaman sabballaha ta'ala aw rasulahu awil malaika, seperti orang yang mencela Allah, rasulnya, dan malaikat-malaikat Allah, pelakunya dicap kafir, murtad. Ini dilakukan dengan ucapan. Awidda'an nubuwah, atau dia mengaku-ngaku jadi nabi, diangkat oleh Allah katanya bahwa dia rasul, dia nabi, dia al-mahdi, atau yang lainnya. Awidda'a ilmil ghaib, ilmal ghaib, atau dia mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib. Maka dia murtad. Wa kadzalika syirku billahi ta'ala, demikian juga perlakuan syirik kepada Allah, dia juga dicap murtad. Yang kedua, al-fi'l. Ya, tadi pertama semua ucapan yang dengannya orang dicap kafir, ya murtad. Yang kedua, al-fi'l, perbuatan yang dengan perbuatan itu orang dicap kafir. Kasujudi lis-sanami wal qabri wa nahwi dzalika, seperti sujud untuk patung berhala, sujud untuk kuburan, dan yang lainnya. Au ilqa'il mushaf, melemparkan mushaf, Al-Qur'an ini dilempar ke sana. Au ta'ammada intihanahu, sengaja-sengaja dia menghinakannya, merobek-robeknya, menginjak-injaknya misalnya. Intihan, atau membakarnya. Barakallahu fikum. Atau mengotorinya dengan najis. Intihan namanya. Au mudaharatul musyrikin, atau membantu musyrikin memerangi orang-orang mukmin. Dan yang lainnya, barakallahu fikum. Wa mu'awanatuhum 'alal muslimin, wa ghairi dzalik. Itu dalam bentuk perbuatan. Maka pelakunya dicap musyrik, dicap kafir, afwan. Dicap kafir, dan dia dengannya dikatakan murtad. Itu dalam perbuatan. Sekarang yang ketiga, al-i'tiqad, mithlu i'tiqadi syariki lillahi ta'ala awis sahibati awil walad. Keyakinan yang dengannya orang dicap kafir, dengannya tentunya dia dikatakan murtad. Seperti i'tiqadu syariki lillah, dia meyakini bahwa ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sepadan, setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ay sahibah, atau dia meyakini Allah memiliki istri, memiliki pasangan, atau dia meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Baik, keyakinan-keyakinan ini menjadikan pelakunya dicap kafir. Awi i'tiqadi hilli zina awil khamar, atau dia meyakini halalnya perbuatan zina, atau halalnya minum khamar, dan yang lainnya. Atau i'tiqadi anna hadiya ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadiyihi, meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna, lebih baik daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan. Kalau ini menjadi keyakinan dia, maka dia kafir murtad. Yang keempat, asyak, ragu-ragu. Kaya syukka fi hurmati ma ujmi ala hillihi. Seperti ragu-ragu dia tentang keharaman ma ujma ala hillihi, apa-apa yang disepakati tentang kehalalannya. Dia ragu-ragu, halal atau haram kah ini, padahal sudah disepakati. Aw hilli ma ujmi ala hurmatihi, sudah ditetapkan dan dikesepakatan dengan dalil, bahkan dia masih ragu-ragu, ini halal kah mungkin. Wa mithluhu la yajhaluhu likaunihi nasya'a bainal muslimin, dan yang semisal dengannya, ma'ruf bahwa khamr itu haram, kemudiannya masih ragu-ragu, haram kayaknya anda ini, perzinahan juga demikian, pencurian dan yang lainnya dari perkara-perkara yang sudah jelas. Yang orang ketika dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dia akan tahu bahwa itu haram, tidak boleh. Barakallahu fikum. Ini wajib, mesti dilakukan. Insyaallah orang tahu. Tapi kalau dia masih ragu-ragu, maka dia dicap musyrik. Dicap kafir waliyadu billah. Dengannya orang itu dicap murtad. Al-masalatu tsalitsah, masalah yang ketiga, al-ahkamul muta'allaqati birriddah. Hukum-hukum yang berkenaan dengan riddah. Dengan kemurtadan. Pertama, al-mukrah idza nataqa bima yujibu riddatahu bisababil ikrahi fa innahu la yuhkamu birtidadihi liqouli ta'ala illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Al-mukrah, orang yang dipaksa untuk mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang dengannya mungkin orang dicap sebagai orang kafir atau murtad karena dia melakukan ucapan itu, dia mengucapkan ucapan itu, melakukan perbuatan itu. Tapi kalau dia melakukannya atau mengucapkannya dengan dipaksa, la yuhkamu birtidadihi, tidak dicatat dan tidak dianggap dia sebagai orang murtad. Barakallahu fiikum. Kalau dia dipaksa, terpaksa dia karena diancam untuk dibunuh jika sekiranya dia tidak melakukannya, jika sekiranya dia tidak mengucapkannya. Liqouli ta'ala illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dalam keadaan kalbunya masih tetap tenang dengan keimanan. Baik, barakallahu fikum. Yang kedua, al murtaddu yustatabu thalathata ayyam fa in tabu illa qutila. Bahwa orang murtad ini ketika didapati memiliki keyakinan, mengucapkan ucapan atau melakukan perbuatan yang dengannya dicap kafir dan murtad, dia diminta tobat. Baik, yustatab thalathata ayyam. Barakallahu fikum. 3 hari diberi kesempatan untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in taba wa illa qutil. Kalau dia tobat, alhamdulillah. Kalau tidak, maka dia dipenggal lehernya. Baik. Waqatluhu lil imami aw naib, taib lil imami aw naibihi kama madha bayanu dzalik. Dan ditegakkannya hukum atasnya berupa dibunuh. Yang menegakkan hukum ini adalah imam, penguasa atau pemerintah kaum muslimin yang sah atau orang yang ditugaskan untuk itu. Kama madha bayanu dzalik, sebagaimana telah kita lewati pembahasan ini. Jadi yang menegakkan hukum bunuh atasnya adalah pemerintah, bukan orang per orang. Ketika dia lihat, oh murtad ngana, langsung dipenggal lehernya atau ditikam lah, mayam bagi. Tidak pantas. Karena dia akan mengantarkan pada kekacauan. Yang ketiga, al-murtadu yumna'u minat tasarrufi malihi fa in aslama mukkina minat tasarrufi fihi wa in mata ala riddatihi aw qutila murtaddan fa maluhu fai'un li baiti malil muslimin. Orang yang murtad yumna'u minat tasarrufi fi malihi, dia dilarang untuk berlaku terhadap hartanya sendiri. Tidak boleh. Tidak boleh dia ngapa-ngapain hartanya. Tidak boleh dia jual. Tidak boleh dia apa-apa. Ditahan dia. Fain aslama, kalau dia kembali tobat dengan keislamannya, maka diserahkan kembali sepenuhnya harta dia untuk dia berlaku. Mau dia apa, mau dia jual, mau dia berdagang, mau dia pinjamkan, terserah. Sesuai dengan kebijakan dia sendiri setelah dia kembali kepada agamanya. Wa imma ta'ala riddati au kutila murtadda. Adapun kalau dia mati di atas kemurtadannya atau dia dibunuh karena murtad, famaluhu fai'u li baiti malil muslimin, maka hartanya itu adalah harta fai untuk baitul malil muslimin. Barakallahu bikum. Yani untuk apa bahasa Indonesianya ini? Baitul malil muslimin. Untuk keuangan kaum muslimin. Baik. Lianahu la waritha lahu. Kenapa dikembalikan ke baitul malil muslimin? Karena tidak ada ahli warisnya. Lianna al-muslima la yarithu al-kafir wa la yarithu ahadu min al-kuffar. Karena dia murtad, la yarithu, la waritha lahu. Tidak ada ahli warisnya. Lianna al-muslima la yarithu al-kafir. Ada anaknya, ada orang tuanya, ada saudara-saudaranya, tapi dia tidak bisa mewarisi harta orang yang kafir. Wala yarithu ahadu min al-kuffar, sementara tidak ada seorang pun di antara orang kafir yang mewarisi harta-hartanya. Li'annahu la yuqarru ala riddati, karena dia tidak diakui atas kemurtadannya. Barakallahu fikum. Beda kalau dia memang asli kafir Nasrani, maka mereka tetap saling mewarisi. Barakallahu fikum. Sesama Yahudi saling mewarisi antara satu dengan yang lainnya. Adapun dia murtad, kelas tidak ada ahli warisnya dari kalangan kerabatnya sendiri, dan juga tidak ada ahli warisnya dari kalangan orang-orang yang dia masuk ke dalam agamanya. Yang keempat, al-murtaddu la yughassal atau la yughassal wa la yusalla alaihi. Orang yang murtad tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolati. Wala yudfanu ma'al muslimin idza qutila ala riddatihi, dan tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin kalau memang dia dibunuh di atas kemurtadannya. Dia tetap bersikukuh dengan kemurtadannya, maka dipenggal lehernya oleh pemerintah kaum muslimin. Setelah itu cuma dikubur tok, tidak disolati, tidak dikapani, dikubur sama seperti bangkai kambing atau bangkai sapi. Dikubur tok supaya tidak kemana-mana bau busuknya. Barakallahu fiikum. Dikubur tok, tidak diperlakukan dia sebagaimana kaum muslimin diperlakukan ketika meninggal dunia. Yang kelima, tahsulu taubatul murtad bi itiyanihi asyhadataini li ummi qoulihi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Baik. Kembali teranggap dan diakui tobatnya orang-orang yang murtad dengan melakukan, mengucapkan dua kalimat syahadat sesuai dengan keumuman ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha usimu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Terjaga atau dijaga dari aku hartanya atau nyawanya, darahnya dan harta bendanya kecuali dengan hak. Wa man kana triddatuhu bisababi juhudi syai'in min umuri dini fatawbatuhu ila janibil ityani bisyahadatain. Adapun kalau murtadnya ini karena dia menentang sesuatu dari perkara-perkara yang ma'ruf di dalam agama kita ini, maka tobatnya itu dengan cara kita mendapati dia ila janibil ityani bisyahadataini, dengan cara dia melakukan ucapan syahadat kembali, wa iqrahu bima jahada wa angkar, dan dia harus mengembalikan pengakuannya terhadap apa yang dulunya pernah dia ingkari dan dia tentang, dan warujuhi amma kafara bihi, dan dia rujuk dari apa yang dulunya dia kafiri. Dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menyatakan bahwa dulunya saya menentang dan tidak meyakini tentang kewajiban salat sekarang saya sudah meyakininya sebagai suatu kewajiban yang disyariatkan dalam agama ini. Kemudian dia pun melakukannya, melakukan sholat. Demikian juga kalau dia tidak melakukan puasa dan meyakini tidak wajibnya puasa, ketika dia tobat, dia harus melakukan syahadatain, kemudian dia menyampaikan bahwa dulunya dia tidak meyakini kewajiban puasa, sekarang dia sudah meyakininya. Kemudian setelah itu dia melakukan puasa jika tiba masanya, yakni Ramadan. Naktabi bihadzal qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.